belum cukup celana go lebaran. Berdi coba celana landung sekilan. Rabine nolak kon ngetok celana anyar ukuran gawa sekilan. Beli kurang alasan sibuk ngurus si masakan. Martabak run nyamak ning anak lanange. Jawabe sibuk ngurus segala galae. Anak wadon oli giliran diperintah kon ngetok celana bapane. Mokok menimbae langkah waktu jawabane. Martabak run tanang derek celana diketok. Bareng keragak dicantelak kening kastok. Martabak run ngantuk lendean ning tembok. Terus turu ngorok kenang mabok lara boyok. Perang sane rabine celana durung diketok. Terus njuk kutu gunting celana diketok maning. Anak lanange bareng wis keragak sibuke. Milu ngetok kelingan perintah bapane. Anak wadone melu ngetok maning bae. Celana akibate dadi sial nasibe. Maksud martabak run diketok sekilan bae. Si celana anyaran diketok patang kilan. Dina lebaran ake tamu ingat ingok. Pangapura ada mumbae radan anak kagok. Martabak run rasa isin nongol ning jendela lawange digembok. Celana diketok yen dadi celana kodok. Martabak run tanang dewek celana diketok. Bareng perangkat dicantelak kening kastok. Martabak run ngantuk lendean ning tembok. Terus turu ngorok kenang mabok lara boyok. Perang sane rabine celana durung diketok. Terus njuk kutu gunting celana diketok maning. Anak lanange bareng wis peragat sibuke. Melu ngetok kelingan perintah bapane. Anak wadone melu ngetok maning bae. Celana akibate dadi sial nasibe. Maksud martabak run diketok sekilan bae. Si celana anyaran diketok patang kilan. Dina lebaran ake tamu ingat ingok. Pangapura ada mumbae radan anak kagok. Martabak run rasa isin nongol ning jendela lawangi digembok. Celana diketok yen dadi celana kodok. Ari sampean awak dewek dirasani apa-apaan sih? Dudung rasa nang awak dewek. Nyindiri batur kangaran buja. Buja? Lagi lebaran tahun buri. Dereken mau niri bayang kayak kono nih dadak-dadak. Sebab tukut celana nih pasar mungkari siji-siji. Arep dicoba isin langsung dibungkus. Akibatnya tekang rumah dicoba celana landung sekilan. Terus diketok nih anak-anaknya. Ya nih anaknya nih rabine. Jadi kari tinggal jadi celana kodok konon. Ya ikulah. Mungkin kayak nenilah. Tinimbang je. Rundingan pegawaian durung nemon. Rundingan soal rejeki durung teka. Ya kaderga pengen kang alami dari tukang tembang orang. Ya nyacak sini makani weteng bokat laka ya makani kuping. Coba pengen krungu rengeng-rengeng ngeling-ngeling jaman bengenan. Lagi di Jaya. Singkir. ngrungok nang tembang. Nah, wis jagate mendung. Nyanding wedange rada anget. Boleh dek nembe mateng bisa. Kang Pakrun. Jare omongan wong jaman bengen, dawa umur ikat dilengen. Siapa, Mak? Lah, kan nyarap siapa kan? Buja, Kak. Iya. Buja. Boy. Dawa umur, Mele. Lagi dirasakakan, Mojeko. Kan ini pemilu rumah karo siapa, kan? Bo, siapa kan? Waduh, kaperan, ya ada rumah. Manding, Jal, manding, Jal. Manding. Dodok, dodok. Dipangani, dipangani, Sro. Ora dinyana, ora disangka, sobat lawas ujal anggur-anggur neneka. Bener. Rasa kangen pengen ketemu anggur-anggur mar dewek. Ya ya iya. Mok menawa bisa gawe bunga ing ati, bunga pikiran baru. Aduh, antek kene toli muke. Ayo bujal dipangani dikit, Serem. Dipangani aja di sini sinan. Aji sini sinan, Serem. Mono waktu dikletak. Waktu dikletak ya jan. Iya. Ih, siapa lo siapa? Batur. Batur ira. Iya. Batur, batur. Ayo, maga-maga lagi. Nenek. Ego, cung, mang, pak, aduh, undangnya angel di bocek itu, watan nom sih. Ngajak ekonom sih. Ya cung, konon. Oh, konon. Jagong, cung jagong, jagong. Maga. Jagong jal. Kelingan zaman semana, zaman semana. Jal. Non. Tidak ku metengi oli. Pirang bulan sih gede temen. Pirang bulan aja tekanin kelek masa. Masa ya meteng ningan jal. Ya. Sing pengen lagi lahir-lahiran sih. Bujal ku beli meteng beli apa? Paling-paling harapan jebrol. Hati-hati aja ya. Amit-amit, sampai baturnya bujal. Iya, batur. Bukan ketemu ninggalan. Sapa sampean arane sapa? Arane kula. Kolor. Kolor? Iya. Wis kolor baik. Anak rusi. Kolor apa? Kolor karet. Apa nih kolor karet? Kerjane molor, mangane poret. Bujal kolor karet. Kolor karet. Kerjane molor, mangane poret. Oh. Males. Wong endi sampean asale? Asale wong Karangampel. Karangampel. Karangampel. Karangampel. Indramayu. Indramayu. Salah. Genai dodol. Bener. Bener. Duwe rabi sampean? Oh ya duwe. Karane beli payu ni wong wadon. Parane rabi sampean Muniti. Muniti dua anak gue ake tamung siji. Mung siji lanang apa wadon? Lanang. Arane Busro. Busro mertua masih komplit lanang wadone kari lanang bae. Beli disangka tadi kak masih mertua lanang. Iya. Arane Mardika. Duwe tangga? Duwe. Ake tanggung siji? Mung siji. Lanang tau ado? Wadon. Arane? Tukiyang. Tukiyang. Nembe jelajah. Iya. Gadi batur iraki arane kolor. Wong Karangampel. Laki ne Muniti. Mantu ne Mamardika. Bapak ne Busro. Tangga ne Tukiyang. Sampai komplit. Linyana. Bidinya nabi disangka. pusing di tangan praktek. Pusing. Mertua sewot baik, anak jaluk jajah, rabi kurang belanja, kerjaan di duwe, mual siram li bisa nulung awak isun lor bujang. Iya tulungan sih. Ya kita belum diberi pun kita masih nganggur ya jal. Ya iya. Jadi beli bisa saja kita melu kerja di sira. Ya, jadi mau gawe pae ya yo. Aduh bujang. Belum ya jal. Hari jaburan mah buat laka yang disuguhi tembang bae hitung-hitung makan di kuping. Bener ya benar. Ku senang semene bae ya jal. Toli pangling kita nyawang bujal kimi. Apa sih mak? Hari bengen mah bujal ku blesak. Bener blesak mak bujal. Ini bargin tak sawang beli bagus beli apa? Ya toli kapan bae? Bujal baru kebo, ya nemen dia. Lagi cilik angon kembor aja. Iya. Nah, sekian badekane pitakonane. Apa sebab kembor doyan ngeces? Oh, apa sebab kembor doyan ngeces? Jawab. Ngecet berarti inume kubarken. Salah. Apa sebab kebodohan ngeces? Ya langka maning kebo cek nginume ke warget. Salah, diwara salah bocok. Siun mau ku salah. Warku salah tadi apa? Beli bisa ya? Jelas ya weh. Semono gampang elor. Beli bisa ya aja. Beli. Pancen goblok bujal kumi. Iya. Badekan semono gampang ya orang bisa jawab. Kadrankan kita konane gampang. Apa sebab kebodohan ngeces? Jawabannya bujangan. Bisane kebodohan ngeces sote. Sebab kembu beli bisa itu. Ya iya nih kan kembu mah beli bisa itu. Ya bener. Lamun kembu je bisa itu jal masa ngecesan. Masa ngecesan. Selam cipu ya kalau itu lu menat lo kembu. Ya sirah lor. Yang beli ni teri ya tekang gondok ya. Mikir coba mikir jangan. Ya tak kan mikir. Sekin balik mani ning kolor. Nah yo. Apa ya mi enak-enak kayak kolor di badan kanel. Serok kakek kaki main. Apa ya kira-kira ada bisa kolor. Kijal gini ngambi nirek ambun derlik panjingnya miring metuwe miring. Usul apa? Anak kambli miring manjingnya lempeng metuwe lempeng arane kancing jepret. Kancing jepret putusan dewan juri tidak bisa diganggu gugat. Regu A Bujal min 100 pas goblok usul ketik min 100. Miskin mama kenen balak. Ya, boleh dipangan bareng-bareng. Iya. Ya. Mi, izin permisi. Arep lunga karo kolor karo bujang. Oh. Mbok menawa oli kerjaan. Bener iya bener kan. Bareng-bareng. Buka lamun mama takon. Juara bae lagi ngadu nasib lu kerjaan kan ya. Lamar kerjaan. Ah, ya mung lamar mendi, mung lamar ngendi ya. Oh. Tapi mengkene jal. Iya. Kolore nunggu baling kanan. Oh iya, Kron. Los, siren dingin ya. Iya. Bang, pecah metal luar ya. Jawi. Patungan bayar ya. Iya. Los. Ayo. Ayo. Ayo ya, Kak. Ayo. Mi, titik buatan apa-apa ya, Mi? Arep mangkat. Arep mangkat, arep ngambani dalan belampak. kaya sing saplak ke mani. Wadun kita yang menuju mani parhani. Ya ampun, tingiring. Sebenere hari ini ngumaku. Wedang langkah ke mending lamun ana wongi. Wongi langkah ke mending lamun ana wedangi. Kusiarane wetan saka kulon saka. Ana saka gak dawa-dawa. Wedang langka, wongi langka. Ya teka-teka ku jadi tua. Mama sih pegawai anakku ke gelendeng. Yang gelendeng, gelendengi rarasang. Wajar rarasang baik, mak. Kamu sih mama sih doyan sewot baik. Anak disewoti, putu disewoti, mimi diomong, mantu komo. Ngewot beli awan, beli wengki, beli esok, beli sore. Bisa ngewot kinok anak awi itu. Anak awi dek laki apa? Yang kan enggak pengen kerja aku mah. Hari kerjaan tu bilang kira orang. Ngapa kerja? Ini ngapa? Jangan kira aku mah. Wang pengen kerjaan aku angel. Apa mana wang diberi ijazah? Bilang-bilang kerjaan lama niat kerja. Gimana nih kota? Nih Jakarta. Kerja nih swasta dan pemerintah. Minta bata. Dasar bilang elu ni baik. Ya coba mah, lupai modal, pengen dagang, kaneku. Modalan wis pinggir yang pirang, harus dagang apa mani? Wes. Pengen dagang anu jema, pengen dagang minyak. Ya lagi sendiri je minyak. Minyak kan minyak lantung, jadi lontang lantung, wes kerjaan. Ya bakal di dagang minyak ya, ganti dagang gula. Iya gula kak, gula gulandung. Macelong baik. Aduh mama, laki gula jadi sewoti. Kalau sen laki ni. Ya kayak kini kawit ya mama. Bung ini gula ku beli senang beli apa? Nah mama itu bagian kawinan kalau bangkrut ku jadi mantri. Tidak dikulekan gelap. Oh ya mantri, bukan mama mantri, mantri apa? Mantri, mantri, mantri, tukang ukur. Ukur mondar mandir mondar mandir ngalur ngidul ke bos pengen mangan balik. Semono ya mantri nih kan? Mantri apa sih lo? Ya mantri. Ari kan pengen pik ayam kan nama. Ari ayamnya sakit kan disuntik. Mama kan pada bayi mantri kunku pengen pik ayam hari esok. Mantri ukur. Mati ukur kalau sedang kembang saya teman kembangnya kembang anggur tadi wis anggur dia ngukur anggur selawat ini belakang kejar teman mama aku makinnya salah mimi disewoti baik sekingan dia nak indera kali apa apa terus kerja mah terus kerjaan kali apa kita aku tuh harus sekolah jadi kalau ke cari duit dia kan sanggup. Banyak pemainnya. Wang jago persoalan itu nyewet baik. Oke, sekolah. Oke, jaluknya 10,000. Duh. Kalau mama rewel, hari langkah 10,000 ya dipai baik. 1,000. Ya, sanggup. Ada gede-gede. Bila mah. Sawi baik. Sawi. Aduh mama, jangan. Manis adem. Mama ku anak baik. Mak. Cek. Nyan. Anu. kambing banget nih tua. Mantuku harus mangkat seluruh kerja. Merangsang. demo cangkeme. Sat Kike, mana kadipe? Ngomong baik. Masa di kampung kan bau ti? Ya mana kadipe ta? Kita saru mani kerek pagi. Aduh, tinggulung, tinggulung, amat tikus. Yang dulate. Ngomong saban dina saban bengi dipegel-pegel sadak akan anak mantu. Aja teman-teman temenin anak mantuku sampai kegila-gila temen pingeling dulati pingeling pangeran dulati gusti dulati. Ayo ayo pangeran pangeran pangeran dulati. Setan. Wani nening anak mantu baik. Eh turi jem bagian batu enggak wani kalau sampean. Cih lo lo lo melawan. Melawan ya. Bukan bulat pungi pala buatmu. Wani ke sih. Tampak sro. Sro. Si ngarta. Si nguri. Si ngesor. Si nguhur. Orang sedureng langit ayu. Kalau ga mana, diri ga mana. Maju terus pantang muncul. Jika kalau kau muncul. Gemuyo cek ayo demen ame. Kiranya mani. Bung bulat jena wani. Arti ngarep, arti nguri. Ya si ngarep. Bung bulat ya si nguri. Pasing buri manyolong. Rimin, ngomong saya nak kebaik. Apa beli baru? Bagian kaya kene enggak kini jeger tu di jempuk. Kecelup jeger. Jeger siapa? Jeger jadi ngerti. Apa u? Bakal jeger. Mangan gereja gak salam ger. Bero bero bero. Salah. Salah ribet. Bakal jeger jeger. Numpak ojek nabrak pagar. Nabrak pagar lah kereme. Saya udah sampai nopong reo. Setanku. Mungkita kita mana? Ayo, Srok. Matur sampean ku wonge cilik. Are wong cilik ku gampang. Cih, gampang bapak. Ya gampang. Srok, are diplintir bae, gulune ditekuk belek terus, diperes karo ngember modal. Lho lho lho lho. Kun mama go basu sira karo ngember tekuk. Ayo bakal ngajak bulat ayo. Ayo, tang tolong kaleng belut Italian. Tong ngomong gandeng, belut sakalian ayo. Tampolong kaleng, belut talina lawe. Tong omong gandeng, belut di dia bae. Ayo mana kan jero bakal wani bulet karo kita mah. Ayo arin jero mayo. Jero sadar kita mah, agar kembali di golok. Ih, cetanku. Loh. Aduh mama. Apa sih ngok? Karo mimi. Aja ribut-ributan bae di sini. Dari bareng yuk. Setanku. Bareng siapa? Ya bareng kan aku untuk karane ngobrol apa bareng. Ningkerate ku. Kerat, ya, kerot. Ngomong karo wadon stak ruya stak beras wong lanang ketangkep. Wis mi, mama. Wis mi, sing wong wis tuwa aja urusan bae. Wis mimi aku coba ngalah. Hari mama lagi sewot, mimi e ngalah. Mimi lagi sewot, mamae hindari supaya aja ribut bae. Dari syuting bakal mimi lah yang digawe benernya bisa nong. Bisa kong digawe bener. Yang pelangkung bayi. Pelangkung bayi nih mana nih? Colong pangan ke rumah donku. Bener mana kaya. Colong pangan di colong. Ya iya sampe gak selingkuh ke rumah donku. Jero ngrintel maning bapak kah? Eh, enak. Mau ku laki nira ku mentimu. Angkat seluruh kerjaan kalau bujal mau dicerita kapan mama ku mesti takon baru boleh percaya. Iya, seluruh kerjaan dengan mama angkat di Jakarta. Ah, ya wis karwanane. Kita berdoa supaya apa, berdoa supaya berhasil kono nyenek ya. Ya iya wong tua si mak kan itu doa ni anak mantu. Yeah. kan buka lawanan tuh. Di Jakarta kumah arepan ngelamar nih, kete sibuk cemah. Lagi kete sibuk ku produksi gawe kerupuk. Lagi kerupuk maras. Kerupuk maras, kerupuk rengsir sama kerupuk lara. Maras, di mama yang res. Lumayan lah ngepay kerupuk enak. Aduh mama, moga-moga laki pula oleh rezeki. Kima ngomong-ngomong mubungi mama, berpikir. Aduh berpikir apa? Ya artinya berpikir saya pikiranku kurang kano. Apa mak? Maksudnya laki ini lah. Misalnya laki ini lah hasil hasil luruh kerjaan ane. Berhasil. Ku pilih satu antara dua. Nah, ini nih. Ini. Mama ngarepan ngendi sih? Mama sih ngarepan makan. Ku. Aduh, mama apa-apa. Pas daya mama tengah ngomong. Sekarang sudah waktunya. Jadi boleh arep mangkat karo mama. Mangkat bareng karo mama. Endi, Mak? Nyebrang nih. Ning surat kamu kudu nyebrang endi, Mak? Ning sur curu matarara. Apa, Mak? Aku kudu nyebrang ke luar Jawa, ah. Terasiri minir gratis. Loh. Salah, Mak. Apa sih? Kudu kaya konon. Apa, Mak? Terasiri minir gratis. Ya laki aku lah keting diajak. Laki ni tu ditinggal ni kene. Ditinggal. Iya bangkit. Mama mabuk apa sih? Lulu. Mabuk kecubung. Mabuk apa tu? Orang bini mangkat je laki ditinggal. Ih laki ni aku malas ni karena gak percuma masa bisa kerja. Diajak bae ma ni karena mabuk nandur kopi dan nandur apa duren. Cocok. Angon sapi. Ya buat ni. Nenang aku coba bosok. Laki ni aku beli gelam menggawe, beli gelam kerja, beli bisa bantu mertua. Hari mama ekek ini boleh kabar sini di nyebrang tu. Ii si batu le mama singkat ikit ke ke surat ke. Surat tu ya boleh surat mama si batu le mama. Coba surat apa isi e? Karena ni enak nak duit sapi. Batur sing kene. Iya, gua kebunsa. Jam. Hari apa aku tanya dulu. Sapi. Itu tuh surat apa, Ak? Ini Ibu Budi. Kita kuni sebener-bener je ini Ibu Budi. Ini Ibu Budi, ini Bapak Opong. Begini, tak belum kita mandi dulu. Terang-terangan sama surat apa? Mangkat tinti sing batur terus mini gerasi. Apa? Si mini gerasi salah itu mengkonon apa kiarane kan bener terasi garing terasi telos terasi garing terasi gerasi kok ngono teran-teran. Mimi, arep mangkat nyebrang tapi laki kula iki diajak, Mimi. Iki diajak nggih. Laki ya hak ilmu. Apa sih? Hei, mari abi ni melu laki ni melu. Gak bisa. Ya gak sikut. Rempeg-rempeg kanan bareng-bareng. Aja ngomong pe anak wong. Mak, aja ngomong baik. Mungkin kuna wedi to. Lagi kumpul kafe ya mama. Kumpul-kumpul kebo. Rupine bade wonton rundang ini mak. Rundingan. Terbaik ngomong aduh mama ngomong rundingan ya rundangin. Kamu bener ku rundingannya mak, rundingan pintangnya mak. Ih penting. Oh iya penting. Ya ampun ya ki. Terbaik aduh mama ku. Penting. Ya pen enok beteka. Beteka ya nok. Sembah sembah. Hari masih nganggur sembah nih bapak tua nah konon ini mbok tua nah lakinya Salin. Salin oleh diapalna pelajaran sing ibu guru bari dadi wong pinter ya mi aja kaya bapak tua nih goblok bae ki mong bapak tua sirahku bener temen ku ya sampe ning aku pinter bae semono goblok ketinggal lu bisa jadi warak-warak nanggung lah lu dia makin bisa jangan ngomong bae mak niki sini sini sing lari kerjaan kerjaan nggih jadi bener lur priben iya ninggang mama lamar ngamprak-ngamprak rupine dereng wonten rejeki mama konon paksa sampai dinten iki ki mah dadi kula ku ya masih nganggur mawon gitu. Nganggur jadi nggih mulane mama Dugi soten kula ku badhe laporan. Laporan apa sok? Ning mama, ning mimi, ning rabi kula saripa. Sok laspor lo sok. Berhubung kula masih nganggur uripe, dadi kula njaluk ning mama karo ning mimi pomaja bosen aja melek. Bantoni pangane anak mantu ya mi. Aja watir, dibantu ya mak. Kinten telung wulan mali je mama. Nyuwun sabar sampean. Sapa weruh nasib kula telung wulan maning beda ma. Jaluk sabar ning sampe. Oh, dadi kawan. Iya. Dadi durung berhasil. Dereng hasil mama. Krungu. Nah, saripa krungu. Dereng durung hasil mah durung kan hari durung ku tekang 5 tahun mah ninggal durung kono ya tapi mungkin e badhe mah arep ningan mah okay. ya arep mah kapan bae okay. 5 tahun mah ning arep nggih okay. Durung ya 5 tahun mah ya arep kon nggih cari pak krungu durung berhasil kien mama ngomong tegas sekarang tegas mama ngomong sih ngomong apa mah berhasil. Aduh mama, arep ngomong apa? Seru gak ge ngomong mah. Mulane rada demen. Mungkin anak kan ditakonaken ku mama kumi dudu sembarang ngomong, mungkin takonnya mah takon ning sirah. Sirah harus jawab. Jawab. Jawablah. Aja isin isinan kader gawung tu adewek. Jawablah sekarang. Harus lihat isin mak kita kan tadi mantu dalam ya mak. Dalam negeri. Ya. Dalam. Okey, Saripah. Sira ki Saripah. Abot ning mama apa abot ning laki nira. Jawab. Ayo. Ku kader gak gampang pak. Pitakonane mama. Abot mama tak jabot kita. Ari soal abot mah jelas. Oh. Ari soal abot mah jelas, Pak. Abot kita sebab mama mah 40 sanga. Kita mah seket loro. Loh, cuma timbangan dulu. Abot seket loro. Maksudnya meluning mama apa meluning laki dira? Oh melu. Jawab Saripah. Saripah yang jawab. Tentu sira. Iya sira, ku anak kita harapan jawab sira. Habuk habuk nih kan bener. Sok jawab trok timbangan dia. Trok. Mama. Apa? Sebenarnya mulai masih abu ning laki ma. Bagus. Lo sampai kaget setanku. Bagus. Setuju ya sira ma. Ya jelas nih kan. Saya tidak. Sekarang tegas saya. Jadi primen karpe sampean. Kimam kene. Saripah. Kudu melu ning mama. Berarti mana? Pokoke mancing. Saripah iku. Mancing mendi? Mana janter? Kabar. Mama. Kula ngerti ning perasaane mama. Coba, coba. Terus. Mungkin mama wis bosen, wis melek jamin kula ketelu anak. Ya, ya, ya. Ayo, teman-teman, kongkong di kamar kiri. Mama. Kalau saya mama ya mama. Melu, melu. Temennya, Pak. Sira aja meluan, Iki. Tapi itu meluan, Pak. Ya ampun. Amit mama kula mboten ngartos. Kula pengen takoni sampean apa mulane. Ngadeg-ngadeg wae kudu dipisah, Mak. Rabine sebelah kanan, lakine sebelah kene. Kaya-kaya mamar ngomong ana sing penting. Anak, kula mboten ngertos ning karepe sampean mah. Lihat dia pakaken. Anggur-anggur wong ngadeg bae kudu dipisah. Dipisah ki ana sing dimaksud. Maksude pun apa? Maksude bagi-bagi kamu, bagi kamu. Bukan ku sirat. Gimana? Bisa soteng kanggo sirat. Sirat ki. Gimana? Awit dina kien seniki jam kien seniki menit iki nggih detik iki nggih nyingkir sing kare los mampus nggih mampus mampus mampus kurang aja pergi sekarang juga pintu sudah terlawang buka pelebaran lah lebar-lebar mulai nyingkir iya diusir tamat mampus dina kien mulai dosa ya apa mama salah ya apa mama gila menggawe hari nyingkir kukula ninggalakan griye mama iya jelas karena kula pisah karo rabi mama itu berpisah pisah karo anak nok mini iya harus kudu mama kula lunga sekarang juga hari mampaus kapan mama sekian ki saniki ya lamun tempo selawet tahun mali pripun mama tahu mandi dina panjang kia harus berlumat maksa mawon ya permisi mama sekedap bede melebat kula nemoni Saripah los mana digawan bade bunteli gombal pakaian ini digawani ada nana singkari los yang di bagian kula melarat kelingan pengen lagi kawin karo anak sampean ya dua kelambi dua celana dua sarung tak buntel kabeh mah tak gawa lumayan bukan sengsara oli nggo turun ning kolong jembatan awas pada ketinggalan kan lambe kan krungu pah omongi mama ari kita sini ate tugul-gulu gajah aja tugul jodoh kita karo jira mung ya tali pribet mama wis gila keting nyawang mantu tak gawa kabeh pah kelambi-kelambi gombal-gombal lempiten ke meja putih kun nah konon di lempeng nang lengenet nah konon dilepit nah konon hari kreditan sarung sama sing bayar kang kurang pira maning si kreditan sarunge masukin telu maning diwara bae ini tukang kredite arane diganti bae arane mama dulatip supaya gampang nagih yang koning mama balik nama takungku dus kambeng ini tuh kue patungan karo mama iya di paro aja gampang dunyane wong tua ningan wong begini gak tukar patungan ya bareng-bareng ya. Harus diparok. Pedus kowe tegawa, mama kebagian peringkilan aneh baik. Beli pengen. Beli tong kira kau. Titip ya pak. Anak bocah jadi melu-melu. Kang pinter sekolah, kang pinter ngaji. Ya ninggak temen. Bocah durung bisa makaya. Bagian wis menang apa ya? Lagi aseng apa? Permisi ya pak. Anak pun mangkat. Selamat tinggal ya pak. Hati-hati nih jalannya kak. Apa yang rata? Tuh mama ngajib tuan badan kulang aneh. Ya lu gak muntah kan nih mama. Beli pengen bokat kula selawase duwe mantu sampean salah. Dadi matu sampean kula salah nyeluk pangapura ya. Mana kalian? Khawatir. Jadi kelera keseng sana. Tak kopi nih. Nafsu. Makat. Takdir wislah kenapa pungkir mati lala kersana yang sama. Durung kongsi bocah pinter mekaya ya. Durung kongsi bocah tamat nih sekolah. Anggur-anggur kita pisah karo kang dari wong tua nembak. Pak, hari ini dia kakakan mak. Usir, kumpul makan. Diusir? Iya. Sampai batuk dan tepul. Usir, lupa gen. Oh, mama dulatif pangapura. Mini, selamat tinggal. Bukan wis kudulan waris, kepaksa pula mangkat gara-gara ora bisa mekaya. Pasar Tegel ning ngata, bisa dadi aboti yang jaman nangis wae. Titip anak pula bemi, bukan mesuk bocah dewasa. Menawali jodoh kang bener kang. Toli Arab sapa kang ngomong lamun dudu sampean lamun dudu mama dulati lan maning kula ndongakaken muga-muga saripa nemoni jodoh manusia kang bisa tanggung jawab ya. Sirani arep tegel Pak eta makak mene sirani ku mene. Kasih ngapa awak sengsara gara-gara beli bisa mekaya. Masih keberan temen rumah tangga ibu baik. Ora dinyan ora disangka mah laka udan laka angin topan laka dosa laka sar ya. Kula pisah karo keluarga tulis siapa kang bisa ada ngangkul-ngangkul pribenci ngangkul-ngangkul mantuku. Ya ilah ilah ika saripa ika lagi apa misak-misak beka ku bukan lagi sengsara nih anak-anak batinnya anak kita ku kongon pegatan setenar dikawin sampean barangnya mah. Bucak ku kaya lah kobong lahiran je goblok ku maju ka mancing ika manika kok arep tiliki tilikana bukan lagi sengsara batinnya keduhung rasanya makununya. Sedih Sida masa gagal. Numpak apa dari kini numpak blek kecak ta? Blek kecak ta blek kecot. Bisa kon blek kecak jo. Jadi apa numpak? Numpak kapal kapal laut ka. Kini mama mak wis nekat. Nekat nok nekat. Pokoknya kula si bakal sengsara nempuakan ning mama. Wis tanggung jawab mama dari sirati wis. Ya wis ayo mangkat. Ayo wis kini dibuntuli kabeh. Siap tak ini? Ya, siap siap siap. Thank you. nih kabe semene akeh. Barang dikumpul nak kabe. Nok, dicatat tiga nok ah. Supaya apa sih, Mak? Bukan ketuker kon ini. Masa ya ning kana ketuker? Ini kapal kan pirang-pirang wong. Mending lamun panci oleh radio. Ya sok mona dicatat. Iya, catat ti. Mati re oleh itu yang makan. Bukan barang biasa. Mama kan belenakan kan kau ikut cuan putih di anu jepang putih di mana senok penyataan itu cocok bahaini mang bagus nyanyi ke duit itu permen baik senang permen mimi kang in kang merica mama nyata nyata cocok kita mau bisa nulis dah pakaian dikit mi pakaian kita mau kelas keluar ki kang dibuntel ki buntelane baik ya mak iya kin pakaiannya kula buntelannya sarung apa ku buntelanku buntelan sarung pakaian mak iya. pakaian buntelan sarung sarungnya sarung celek si celek mimi ada yang kan sini celek ya plekat bengun kotak-kotak celek anu salur celek kin tasi mimi tasi ireng mimi pesagi soek pinggire ada pesawat sih ya bukan ketuker kok kan ya, mending oleh sing bagus oleh sing blesak so. Barang dapur sih mah dicatat sih dicatat di kabe golongan panci tuh mak ya, ya apa ku kine panci kupingnya langkah sebelah kupingnya iya panci cangkolannya konon ya. Di anu kok cangkingan kuping ya. Terus, kok dikit dicatat sih sama wih, panci laka kupingnya terus bokong ireng sih pak Genta apa? Kuali apa bokong ireng kok? Ya kuali wajah oh ya bokong je kuali wajah bokong ireng iya terus baskom bolong tengah ya bolong sih pulung tengah jadi gawa gak? Ya lumayan. Ya ini kan yang gue pakan apa? Bangun pani ayam lah, didedek sama. Keruan, ya. Mempani ayam. Dangdang berita. Dangdang apa ini? Dangdang putih. Putih. Masih anyar, beli anyaran. Anyar tapi meleot kuno. Meleot setitik. Tolik. Golongan ingon-ingon sih. Ingon-ingon. Entok ayam sih mah digabli mah. Tiga apa dicatat. Kabe entok bukan anu lah cimah bukan mencret kanane ya lumayan entok juga melas nih masih ditinggalakan sepatu mama terus entok meri sepanak ya entok sepanak kutuk ayam manggrem gerem ndoge pirang ndoge pitu bungkroro ndog pitu bungker 5 baju sing bungker menjebuang sih nih oh iya wis buang 5 sepatu tuh. Mama digawa beli sepatu yang malam ush digawa ya kena yang malam cuma sepatu tali langka siji sandal jepit kita lumayan sandal jepit tutupe langka kuno tutup apa nganggo paku tutupe di sindik paku tuli pemeniku wis ya wis bantal sih digawa bantal ekses melulu mau oh. Ya enggak deh iya siapa mama cocok ngerti bantal korengan ya pada pating anku mau belalur ya bagian korengan wis kian senoke hati-hati di pangku dicung-cung jimban-jimban putuh makasih sekian kalau mak makasih sekian ya wis pak kamu kok siap baik ya ya wis ayo siap mangkat ngerasa seneng, ngerasa bunga, deleng si jamu murung baik. Mak, ajang lamun bae sino. Arepan kribe maning. Ja. Iku kula si barang ni kene ku seneng deleng tandur-tandurane mama wis pada kembang. Nah, arepan lungo apa maning. Mama kan cekin wis nandur cengkeh, nandur kopi, ngiu sapi, engko mimira sekiki tuku tapi. Oh. Joli kone enak, mimira kari ngelus-elus pipi. Pegawaian pula kecelu ketukang. foto bosa. Ya bengene je lagi. Pokoke sampean meteng je, ana bedul mangan intip murane gak diarani dulati. Kurang ajar. Turitem. Ana sejarah nandur turi, ana kapal ngebom. Boga, di mana-mana dimurusi. Pengumuman kepada saudara-saudara yang berkas lamarannya sudah masuk ke kantor kami, yaitu di PT Sibuk ini, maka dimohon agar saudara semuanya datang dan berbaris depan kantor yang rapi, jangan rebutan. Cari pak, nok. Mini, nok, cari pak. Pripun mak? Mimi dan Ji. Oi. Waduh, kayak Tarzan. Kalau ngomong maling-malingan jaga ta. kaya ning alas bae ning kanan ning seberang. Ya pan Tarsan wadon pisan. Jadi yang Tarsan wadon iki daripada senengku bengang bengong konon kah yang bengong anu mlongo-mlongo bae kang aja dilawan ning lamun-lamun. Kin mama ngrungu kabar. Kabar gembira ta? Iya, kabar baik. Kabar apa, Mak? Baik. Baik. Iya. Maksudnya mana kerjaan nok? Oh, bukan baik diterima. Oh, anak PT kan selatan. Iya, lowong. Apa? Lowongan. Nah, lowongan. Bangunan ta? Ih, kerja kok belum kerja. Ini PT, Mak. Iya, PT. PT apa nih? PT si sibuk apa kan? PT sibuk, ya, ya benar PT sibuk. Iya iya. Kang memproduksi pupuk. Iya, kun nak kerja. Hari mama sih aja mikirin mama karo Mimi sih. Bisa ana genai ning kanan ning seberang. Mungkin mabokan sih. Ngadu nasib baik ini mama. Ngadu nasib senok maksudnya mah ya. Jadi diterima ya syukur. Iya iya. Jadi diterima beli apa-apa yang ning kanan ya gen mama kan wis duwe cengkeh. Iya iya. Karena kan arpan panen, karena nuk mama kan kudu mana mani. Tapi Mimi sih ya harus melu ngelamar bae lah, pokoknya diterima. Ngelamar apa? Ngelamar kerja. Kerja kau nak kau non? Ibu pokoknya direktur naksir kita. Masa nafsu wah. Nafsu ni pribem, nasib mah beli beruk. Thank you. Ayo, mari. Mohon perhatian. Mohon perhatian. Baris yang rapi, jangan sampai rebutan. Lurus, lurus, lurus. Mau dihitung dulu. Ada berapa orang yang mau kerja? Oh, rupanya masih banyak juga yang pengen kerja ya. Rapi ya, rapi, dihitung. Rapi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, masih belasan orang yang mau kerja. Silakan, rapi, barisnya rapi, tenang. Dan saya minta nanti pada saatnya diperiksa jawab, tapi yang tidak ditanya tidak usah jawab. Rapi, hari ini ya. Ini penerimaan pekerja bukan sembrono, bukan sembarangan. Sampai macam-macam. Silakan Bung, satu persatu. Bapak saya sebentar lagi juga ada acara meeting. Silakan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Saudara pengen kerja? Betul. Nama saudara siapa? Nama saya Joko. Namanya Joko. Joko Tingkir. Hah? Joko Tingkir. Wongkir sih lalu tenang ya, libur baik. Anak-anak terus-terus bilang Joko, Joko Tingkir. Namanya Joko, jangan disambung-sambung Joko Tingkir. Bapak, Saudara Joko sudah punya istri? Sudah, Pak. Bagus. Nanti Bapak akan tanya berikutnya ya. Baik. Silakan, silakan. Iya, Pak. Saudara Joko sudah punya istri ya? Sudah. Kalau sudah kerja di PT Sibuk, istri saudara harap masuk keluarga berencana, mau? Caranya belum tahu. Gampang. Apa pakai spiral, pakai pil, pakai suntikan, atau menggunakan dua sistem? Sistem kalender, sistem cengkir. Pakai sarung, Komjok. Belalung. Melu ngomong maling, Pak. Bung, ini masalah program nasional ini. Keluarga berencana, saudara mau sholat di masjid apa pakai sarung? Sarung apa? Sarung jayak, Pak. Jawab terus. Ayo, Mira, cepet tangan. Temu bareng. Sarung apa? Sarung cilik. Sepira cilik, kek. Udah Jok, jangan diladeni Jok. Iya, Pak. Saudara Joko bisa nyetir ya? Bisa. Punya SIM? Punya. Silakan, saudara saya tugaskan untuk pengemudi. Baik, terima kasih, Pak. Balik. Mau kerja juga saudara? Betul, Pak. Penting saya catat identitas saudara. Iya, Pak. Nama saudara siapa? Nama saya Indra. Namanya Indra. Indramayu. Aduh, ya. Indramayu. Namanya Indra, jangan diteruskan Indramayu. Kalau Indramayu itu yang ada proyek hilang minyak besar-besaran itu, betul Pak? Macam-macam sama. Begini saudara, saya tugaskan untuk jadi satpam. Mau? Mau Pak. Bagus. Silakan. Agar saudara meningkatkan kewaspadaan untuk bidang kebersihan. Terima kasih Pak. Balik. Yang lain siapa lagi? Maju. Mau kerja? Iya Pak. Nama saudara? Nama saya Gatot Pak. Siapa? Gatot. Namanya Gatot. Waduh Gatot. Wajah Gatot. Ada di pada kena karo wayang kita perlu manusia gini. Namanya Gatot. Kalau tidak salah saya kenal. Dia punya tetangga anak gadis yang namanya Sari gitu ya. Benar Pak. Tangga sebelah timur kan? Sebelah timur benar. Punya tangga dia perempuan namanya Sari. Sari rapet. Saudara Gatot. Iya Pak. Silakan saudara saya tugaskan untuk pemeriksaan barang-barang yang mau dikirim ke luar negeri. Ya? Terima kasih Pak. Khusus urusan ekspor. Iya Pak. Silakan yang lain. Mohon perhatian. Sebentar saya ada rapat penting. Maka sementara pendaftaran ditutup. Tunggu sampai ada pengumuman kembali. Ini bapaknya bernama Pak September. Coba saudara Indra, ya Pak. Saudara selaku satpam, ya Pak. Diamankan Iqbal Agus. Agus Pak. Bikin ribut di depan kantor. Ya Pak. Jangan diseret. Silakan, silakan. Iya, iya Pak. Saudara mau kerja? Nggih, kerja Pak. Matanya jangan melotot. Madep ke sana, ke depan. Nggih, Pak. Dibuang kau nendainya, Pak. Iya, jangan melotot di bapak. Depan dibuang di peruntahan aja, Pak Eman. Buang di peruntahan? Ya, bukan. Nendainya pula dibuang. Oh, sampai ada dasar, Ceng. Wedang putih kopi pahit. Dibuang. Sebenarnya? Ya Pak. Berapa orang yang mau kerja? Sekawan Pak. Empat orang. Empat cakuang. Laki-laki apa perempuan? Campur-campur Pak. Kayak es cendol campur-campur. Ya, maksudnya lanang wadon kan Pak. Jangan ngomong lanang wadon, jangan campur-campur. Iya Pak, lanang wadon. Coba sebut satu persatu. Apa hubungannya dengan saudara? Yang pertama. Foto nggih foto Pak foto cucu sampean nggih cucu laki-laki apa perempuan macam Pak namanya Mini Mini itu cucu sampean nggih Pak nggih berikutnya anak sampean nggih laki-laki apa perempuan perempuan Pak perempuan namanya Pak. Iya, cari Pak. Rangga, Pak. Hei. Sampean di kantor ini bukan di warung, masa ribut Rangga? Ya artinya, Pak. Coba jelaskan kembali. Yang pertama, Mini. Oke, cucu kuno. Yang kedua, Anak. Oke. Namanya Sarifah. Lumayan. Sampean berkali-kali ngomong Rangga. Bekasnya siapa sih Sarifah dulu? Masih hubung males, Pak. Oh, Sarifah punya suami males? Enggak, jadi pikirin, Pak. Kayu betah, kayu turi, ora betah, ditinggal kari. Males, kenapa jadi pikirin mana-mana kubus? Oh, suami Sarifah dulu males? Males, berkutapan. Tidak mau kerja? Enggak, pengennya didulang sangat, Pak. Nganggur orangnya? Namanya siapa tuh bekas suami Sarifah? Marcarakring. Marcarakring. Jadi dulu suami Sarifah orangnya malas. Iya Pak. Namanya siapa? Marcarakring. Rupanya sampean benci sekali ya. Wah benci pisan kalau sama perempuan itu. Jangankan kepada orangnya, baru nyebut namanya saja sudah sinis itu bibirnya. Nggih, Pak. Sarifah dulu punya suami namanya Martabak. Kenapa bisanya Sarifah sekarang bercerai atau jadi janda? Sengaja, Pak. Saya pegatkan. Saya ceraikan. Dipegatkan sampean? Nggih, Pak. Diceraikan sampean? Nggih. Sekarang di mana itu suami Sarifah? Di pasar. Di pasar, Pak. Jadi mantor pasar? Jadi satpam PD pasar? Lain Pak bukan. Jadi pemborong pasar? Jujur. Ya di pasar jadi apa dia? Ngemis. Seumpama, seibarat, andai kata misalnya, kapan-kapan si Sarifah ketemu lagi sama bekas suaminya. Kemudian maklum dia masih saling mencinta. Sampean yang jadi orang tua yang berhak tanda tangan dalam surat nikah. Bagaimana? Wah, tak boleh itu, Pak. Oh, iya, lo mau Tetap dilarang keras. Dilarang kerasan, kerasan. Oh iya iya. Rupanya pantang Saripah. Pantang kawin manu balen manu. Oh begitu. Baik. Saya akan tanya berikutnya dan jangan sampai salah jawaban. Agar semua data-data yang ada pada diri saudara tercatat buat kepentingan kantor kami. Oke, Pak. Catat pertama Mini, kedua Saripah. Oke, Pak. Kemudian berikutnya siapa? Anu keluarga, keluarga, Pak. Keluarga apa? Berencana. Anu maksud saya istri, istri. Rabi sampean. Oke, Pak. Namanya Turidem. Turidem. Sama siapa? Turidem. Turidem. Sampean pinter milih Rabi ya. Pinter sih pribadi. Belum orangnya. Baru namanya sudah nyentrik. Turidem. Satu singkatan yang maknanya turi bisa gawe adem. Ada hubungannya dengan penghijauan lingkungan hidup. Kemudian empat orang itu berikutnya sampean ya. Nggih, pula, Pak. Yang seorang lagi itu sampean. Nggih, Pak. Namanya? Siapa? Latif. Oh, jadi sampean orang yang populer bernama Dulitap. Latif. Oh iya iya, jadi sampean yang bernama Dalitup. Oh, baru jelas. Saya baru pernah ketemu hari ini dengan sampean yang bernama Deletek. Ya, siapa, siapa, siapa? Duliten. Aduh, ya, ya, siapa, siapa? Dulatif, Pak. Oh, Dulatif. Oke, kuat, Pak. Orang-orang yang mau kerja, semuanya ada di sini? Wonten, Pak. Ngerti, Pak. Coba, saya pengen tahu. Satu persatu, suruh ngadep saya. Oke, Pak. Ngadep, kerja, kerja, mono. Suruh masuk orang-orang yang mau kerja. Oh, itu. Nak, no. Mi, mini, nak, no. Mini, mi. Mama rindu tem. Sana jadi bisa kalau lautan singa ambau isku dua nak no ketemu maning bisa nutupi. Nambah ni rindu yang mama. Usah pak mim. Sing seberang mi. Iya. Kapan balik ke? Lama. Oleh-oleh mi. Oleh-oleh jamrut. Tutu jamrut. Sajadah. Tutu. Korma. Tutu. Menyanarat. Tutu. Tasbih. Oleh-oleh apa mi? Enak gurih. Apa rane? Ngomong-ngomong, Ari Saripah sekian dua laki wong endi mi? Dua laki. Masih randa. Lengo. Masih lengo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oli ngarep-ngarep saben malam Jumat kliwon, muga-muga Saripah jakemet dua laki. Bareng nyata-nyata masih randa. Seneng rasane ngati. Dina iki bisa ketemu mani. Kalau Saripah waras mi ngan endi mi endi mi sar bapane ini sar mimi sar sar bapane ini pak Saripah papa Mama Mama itu berarti. Mama. Anak apa sih? Ih, kerja nih, Nak. Ya, kerja. Iya, Mama malas temen. Ma enggak mak mumpung mantu lagi larang tanda tangannya. Ya, kan perlu be mantu kono ya, Dok. Pengen kerja, Mama. Kerja. Anak lowongan papat, Mangga. Oh, anak lowongan. Nah, tari dipilih be Mama. Iya. Endi Kang disenengi Mama? Ya, apa sih Mama warpan ngecat kebun? Enak. Apa sih Mama Arab nyuruh ngombak? Apa sih Mama Arab basuh areng? Apa sih Mama Arab nyikat untue macan? Anak beli goreng es. Esnya digoreng. Ya pake punya beli. Cari enggak. Mantu ngomong. Saniki Mama bisa tak terima kerja mriki. Mung syaratnya kudu bisa pidato. Sebab kantor gula butuh akan wong kang bisa pidato. Sanggup Mama? Ya sanggup. Coba mi. Anu, ngerti pidano kan ngerti apa? Pidano mi bicara apa? Pidano jingan. Apa kan apa? Duduk pidano mi, duduk. Apa? Karena sangkutan suarane Mina dong. Aduh. Nyalak nang Mimi pidano dewek Mina dong. Kang bener dinamo. Dilampu dinamo sih. Terima kerja ngeriki mung sarate mulai yang kawin maning syarifa kawin maning gitu kawin maning jadi balen maning gih Mama apaan nah itu gigi gue kerja angsal Mama jadi pengen kawin ekonomi balen jelas wong tua madem derma ngertui iya nih Jaya, kayu mati merambat kayu urit. Wow, empat bae kayu urit merambat kayu mati. Kayu mati merambat kayu urit. Empat bae ibarat kaya bunglon mencelok kodong hijau melu hijau mencelok kodong ning ning abang melu abang. Iya. Mencelok kodong garing melu gak. Ya mana? Hari untung pong siang rompong sudah. Mama, riungan bersama. Senajan aku lagan sadar Mama, apakah ngedadian bengen pancen ana sebab saking kelemahan ing pihak diri pribadi kula. Oh iya, kerjaan dulu duwe. Mama gak maaf karena cuma aku semana kaya. Anak wis duwe. Ya maaf Mama gak maaf. Mangka-mangka rumah tangga kudu tanggung jawab kula kang dadi laki. Ya membuka lembaran apa baru. Oh iya. Membuka lagi di osika kening kang kuasa. Heeh. Yen kula bisa ketemu Mani lawan Mama sekeluarga. Mama. Mungkin kula kawin maninge nanggap tanggapan iki, Mak. Saiki mengkene. Iya, Mak. Ngirit biaya. Pada-pada kula kawin malih kali Saripa. Pada tetembangan dewek metadran gak Mimi ya bisa nembang, Saripa ya bisa nembang. Bunga dewek bae. Hanya pengen kan. Hanya pengen kami. Iya, kami. Amit Mama. Kula bade ningali meja kantor prihin. Ya toh, ayo nang sini. Bagian-bagian Mama karo Mimi kene. Nggih. Mangga Mimi kula pirenaken saking meja kantor. Sapa-sapa, sapa beru kapan-kapan Mimi cocok suarae diterima manjing rekaman. Bokat bae Mama bisa bunga. Ya. Suun sirengi, kula piring akan saking ketebian. biasa nih peturun itu bagaimana? Ternyata, oh ternyata. Iya. Mama ya dadak-dadak katon nomani. Rambut putih, mokat balik dari remani. Senang ketemu mani cari diratuh. Untuk apa mokat dari rangkap mani? Iya, iya. Tenaga lemas, mok baik dari ini akas mani. Iya. Mangga Mimi. Thank you.